Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina Masjid At-Taqwa dan juga Bapak Ketua Pengurus, ada Bapak Ketua? Oh iya, Bapak Ketua, alhamdulillah. Dan juga seluruh pengurus Masjid At-Taqwa yang saya muliakan, yang saya hormati, semoga Allah memberikan kesehatan kepada bapak-bapak sekalian untuk bisa mengurus masjid ini, ya. Dan semoga dia menjadi pemberat timbangan untuk bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada orang-orang tua saya, para sesepuh di tempat ini, para ustadz-ustadz yang saya muliakan, dan juga seluruh hadirin kaum muslimin wal muslimat yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena memang belum kenalan ya. Tapi alhamdulillah bisa hadir sama-sama dan kita bersyukur kita dikumpulkan di masjid yang bagi saya luar biasa kondisi seperti ini. Semoga Allah juga mengumpulkan kita nanti di akhir akhirat ketika Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi manusia menjadi dua. Ada yang dimasukkan ke dalam surga dan ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Semoga Allah menjemput kita, mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di malam hari ini kita bicara yang ringan-ringan saja. Ya, kita tidak bicara politik karena itu berat, ya kan? Kita juga tidak bicara tentang siapa mau jadi presiden, karena itu juga berat. Kita bicara yang ringan-ringan saja. Kita cerita tentang sesuatu yang kita amalkan setiap hari. Tentang sholat kita, tentang ibadah kita. Sholat kita adalah sesuatu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Ditanya. Ditanya sama Allah pertama kali apanya? Sholatnya. Bukan bisa politik atau tidak, sholatnya dulu. Itu ditanya. Kadang kita lebih pintar politik daripada sholat. Nah ini kan aneh ya. Nah, jadi sholatnya dulu. Awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah dihisab pada hari kiamat, sholat. Karena sholat itu ada apa Pak? Ibu sekalian, tiang agama. Agama tak ini ada tiangnya. Tidak bisa berdiri kita punya agama ini kalau tidak pakai tiang. Coba nih, seperti masjid ini, kalau dihilangkan tiangnya, pasti roboh. Ini tiangnya masya Allah banyak sekali nih, ya, jadi kuat. Masih bisa lantai dua Pak? Masih bisa? Oh masih bisa katanya lantai dua, insya Allah. Mudah-mudahan nanti di lantai dua, karena tiangnya kuat, ya, banyak tiangnya. Semakin kuat tiangnya, semakin bisa tinggi. Kita juga punya agama, harus kuat tiangnya. Tiangnya agama tak apa? Sholat. Ya, makanya kita perhatikan sholat. Dan dalam sholat ada rukun yang paling penting sekali. Yang Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Nah, ini yang penting sekali ini kita pelajari ini. Ya, ada yang sudah lama sekali membaca surah Al-Fatihah. Kalau ditanya apa artinya, dia tidak tahu. Ya, dia bisa tidak pun tahu. Nah, ketika ditanya dia tidak tahu. Padahal tiap hari dia baca. Apa artinya Alhamdulillahirabbil alamin? Dia bisa tidak pun tahu. Nah, apa artinya Ar-Rahmanirrahim? Tidak pun tahu. Ini bahaya. Harusnya kita tahu. Jadi yang membuat kita sedih kalau ada orang sholat, dia berdoa kepada Allah, dia baca surah Al-Fatihah, Dia tidak tahu apa sedang dia bicarakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi dialog kita sama Allah dalam surah Al-Fatihah. Tapi tidak tahu apa yang dia baca. Mengerikan ini. Ya, mengerikan. Makanya mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan yang singkat ini, kita bisa menyelesaikan tafsir surah Al-Fatihah insyaallah. Ya, pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa selesai. Kita bahas ringkas saja ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, semoga Allah menjaga kita semua, dikasih kesehatan. Jadi surah Al-Fatihah kita hafal. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kenapa surah ini disebut dengan surah Al-Fatihah? Ya, kenapa disebut dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini yang pertama kita buka. Ketika buka Al-Quran, pertama didapat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya Al-Fatihah, artinya pembuka. Kalau ada orang buka Quran langsung didapat surah Al-Zalzalah, oh berarti salah Qurannya. Harusnya surah Al-Fatihah dulu. Jadi ketika dibuka, apa dulu didapat Bapak Ibu? Surah Al-Fatihah, pasti itu. Kalau ada orang buka Al-Quran langsung surah Al-Baqarah, berarti ada yang hilang. Ya, ada yang hilang. Nah itu. Jadi surah ini disebut dengan surah Al-Fatihah. Ya. Fatihah maksudnya Fatihatul Kitab wa biha tuftahus shalah. Dan dengan surah ini juga dibuka salat kita. Dibuka salat kita. Jadi salat kita pertama kita dengar selain takbir tentunya, kita membaca surah Al-Fatihah. Kita dengar tadi Masya Allah imam membaca dengan enak. Kita sedih dengar ya. Kita kita merasa sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah juga nama lainnya Ummul Kitab. Ummu artinya ibu. Al-Kitab artinya Al-Qur'an. Ummu itu ibu atau induk. Jadi surah Al-Fatihah induknya Al-Qur'an. Kalau mau kita tahu seluruh isinya Al-Qur'an, ada semua kesimpulannya dalam surah Al-Fatihah. Betul atau betul? Betul ya? Iya. Jadi semua isinya Al-Qur'an, kesimpulannya ada dalam surah Al-Fatihah. Makanya disebut Ummul Kitab. Disebut Ummul Qur'an. Ya, disebut juga dengan As-Sab'ul Matsani. 7 ayat yang turun temurun. Apa tuh ya? Secara sekaligus. 7 ayat yang turun secara sekaligus. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor hadis 2875 dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innaha sab'un minal matsani." Dia adalah 7 ayat yang turun sekaligus. Wal Qur'anul Azim. Dia adalah Al-Qur'anul Azim alladzi utituhu, yang Allah berikan kepada saya. Jadi jamaah kaum muslimin, itulah nama-nama dari surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga dinamakan dengan As-Shalah. Disebut dengan salat. Ya, nanti akan kita lihat kenapa disebut dia dengan salat. Dan surah Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat. Pak Ustaz, bisa gitu surah Al-Fatihah dipakai obat? Bisa. Kalau sakit perut tak, bacakan surah Al-Fatihah. Bisa dibacakan. Ya, diruqyah, dibacakan surah Al-Fatihah. Kalau ada orang dimasuki jin, bacakan surah Al-Fatihah. Jangan kita yang lari, jinnya yang harus lari. Ya, dibacakan terus. Kalau misalnya belum jinnya belum keluar, dibaca lagi. Belum keluar, dibaca lagi. Ya kan? Dibaca. Itu surah Al-Fatihah. Masya Allah. Jin takut sama surah Al-Fatihah. Syaitan takut dengan surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah disebut dengan Asy-Syifa, obat. Ya, obat. Ya. Masih banyak nama-nama surah Al-Fatihah. Tapi itu saja ya. Sekarang kita sebutkan beberapa keutamaan dari surah Al-Fatihah. Apa sih keutamaannya? Kenapa dibaca terus minimal 17 kali? Kalau sholat ki 5 waktu, minimal 17 kali kita baca. Tidak ada sholat sunnah tak, cuma sholat wajib saja yang ada. Subuh berapa rakaat? 2. Kemudian duhur berapa rakaat? 4, berarti 6. asar berapa rakaat? 4. Berarti 10. Kemudian maghrib berapa rakaat? 3. Berarti 13. Isya berapa rakaat? 4. Berarti 17. Minimal 17 kali kita baca. Karena di setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Ya, berarti minimal 17 kali kita baca surah Al-Fatihah. Nah, kenapa kok bisa Al-Fatihah dibaca terus setiap rakaat? Dibaca terus setiap rakaat. Apa keutamaannya? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, suatu hari Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda kepada dia. Ini sahabat diajak bicara oleh Nabi SAW. Apa sabda Rasulullah? Lau allimannaka a'zama suratin min fil Qur'an. Sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Surah paling agung. Ini dibaca terus ini karena surah paling agung dia. Akan diajarkan kepada seorang sahabat Abu Sa'id Al-Mu'alla. Ya. Jadi kapan mau dibacakan? Kapan mau diajarkan oleh Nabi? Qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Sebelum keluar kau dari masjid, saya ajarkan kau surah yang paling agung dalam Al-Quran. Ya. Sahabat mau dikasih surah, penasaran dia. Ya, karena ini ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu itu lebih bermanfaat daripada harta. Ilmu lebih bermanfaat dari harta. Cuma sayang, kita lebih menghargai harta daripada ilmu. Coba, kalau ada kasih ki uang 5 juta satu hari, tiap hari dikasih ki uang 5 juta. Kemudian ada orang lain tidak kasih ki uang, dikasih ki ilmu tiap hari. Diajari ki ilmu tiap hari. Mana lebih kita cintai? Ayo saya uji ki, mana lebih kita cintai kira-kira? Yang kasih uang 5 juta tiap hari atau yang kasih ilmu tiap hari? Sama jadi ini. Seperti itu jadi kita ini. Ya. Karena ilmu tidak dianggap. Ilmu itu biasa-biasa saja. Makanya tadi saya sebenarnya ingin, cuma saya khawatir kalau masjid nanti kasnya habis. Setiap yang datang dikasih uang 1 juta. Saya yakin tidak cukup ini masjid. Pasti banyak yang datang. Kita coba nih. Habis kasih masjid nanti. Kalau seluruh orang Rappang datang semua, 1 juta satu orang. Nah, karena kita tidak melihat ilmu itu punya nilai. Ilmu itu biasa-biasa. Beda sahabat Nabi SAW. Sahabat itu di mata mereka ilmu itu luar biasa sekali. Makanya masjid dijadikan sebagai pusat penyebaran ilmu. Mereka belajar agama di masjid. Ya, makanya kalau ada pengajian, masya Allah ikut ki. Ya, ada pengajian, ada kajian, ada ta'lim, ada majlis ta'lim. Nah, jadi ketika Nabi mau mengajarkan surah yang paling agung di dalam Al-Quran kepada Abu Sa'id Al-Mu'alla, maka kemudian dia senang sekali. Sahabat ini senang sekali perasaannya. Kemudian fa'akhadha biyadayya falamma arada an yakhruja minal masjid qultu. Maka kemudian aku memegang apa tangannya, fa'akhudhu biyadayya, aku memegang tangan dengan tangan beliau ketika akan keluar dari masjid. Fakultu, kemudian saya katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta lau allimannaka a'zama suratin fil Qur'an. Ya Rasulullah, tadi kita bilang mau diajari Kak surah Al-Fatihah. Mana nih? Ditagi sama sahabat ini. Mana nih Rasulullah? Kita bilang tadi mau diajari Kak. Luar biasa. Sahabat itu kalau ilmu dikejar. Beda kita sekarang, murid-murid sekarang kalau gurunya tidak datang, alhamdulillah sakit lagi ustaz. Gitu? Beda. Dulu itu ketika orang sudah dijanji mau dikasih ilmu, dia kejar. Sampai ada bapak ibu sekalian, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah, itu mau cari hadis. Dia sudah hafal hadis, cuma dia mau cocokkan ini hadis yang saya hafal atau tidak ini. Dia datang ini seorang sahabat yang lain yang sama-sama hafal hadis. Dia sekedar mau cocokkan. Berapa lama? 1 bulan penuh dia perjalanan. Setelah dia cocokkan, oh iya cocok nih. Dia pulang nih lagi. Ilmu. May yuridillahu bihi khaira yufaqqihu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Ilmu, sekali lagi ilmu. Bekali anak-anak tak dengan ilmu. Kalau mau selamat anak-anak tak, bekali anak-anak tak dengan ilmu. Di sini ada TPA apa? Ada TPA di sini? Ada, alhamdulillah. Itu yang saya suka itu. Kalau masjid ada TPA-nya. Jadi anak-anak ada tempat pelariannya. Ada tempat mengaji, ada tempat diajar, diajari, dididik adab, dididik akhlak. Sehingga kalau ketemu sama bapaknya, ya, dia salaman, mau pergi ke sekolah, dia salaman. Dicium tangannya bapaknya, ibunya, Masya Allah. Ketika ibunya sakit, dia doakan. Bapaknya sakit, dia doakan. Wih, senang tak ada anak tak seperti itu. Sudah begitu, anak tak atau belum? Belum? Masih mengaji di sini nih, Insya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, itu. Jadi setelah itu, orang sahabat tadi menagih kepada Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya. Saya mau ajarkan kau tadi ilmu ya, berupa surah yang paling agung dalam Al-Qur'an." Maka Nabi membaca alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Nabi membaca surah Al-Fatihah. Ternyata surah Al-Fatihah adalah surah yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Dapat lagi satu ilmu. Itu satu. Keutamanya surah Al-Fatihah. Maka wajar Allah menyuruh kita setiap rakaat membaca surah Al-Fatihah. Adapun surah misalnya ayat kursi, misalnya ayat kursi kita baca, atau surah Al-Baqarah atau yang lainnya, kita paling disuruh baca. Itu pun tidak selamanya kita baca di rakaat pertama sama rakaat kedua, rakaat ketiga sudah tidak ada lagi. Kalau rakaat ketiga Al-Fatihah saja, di rakaat yang keempat juga Al-Fatihah saja. Makanya rugi ki kalau tidak paham ki apa itu artinya Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Rugi ki, rugi. Betul-betul rugi. Sampai meninggal ki nanti ditanya ki sama Allah, kenapa kau tidak paham surah Al-Fatihah? Kenapa tidak paham artinya? Apa kita mau bilang? Apa mau kita bilang sama Allah? Coba, apa kita mau bilang? Tidak bisa kita bicara. Yakin, tidak bisa kita bicara. Kenapa? Karena buku-buku sudah tersebar. Majelis-majelis taklim sudah banyak di mana-mana. Sisa kita ikuti. Cuma kita kadang malas mengikutinya. Itu satu, satu. Yang kedua, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia mengatakan kunna fi safarin, ya apa, kunna fi sayrin, suatu hari kami sedang melakukan perjalanan, ya lakukan perjalanan, fanazalna faja'at jariyah faqalat inna sayyidal hayy salim ay daik. Jadi ceritanya ini, sebagian sahabat melakukan perjalanan, kemudian singgah di sebuah kampung di desa. Singgah di situ mau bertamu. Kemudian masyarakat yang ada di situ tidak kasih mereka izin untuk bertamu, kasihan. Jadi bagaimana nih? Akhirnya dia pergi. Dia minta izin, bisa saya bermalam di sini? Tidak bisa. Tidak bisa kau bermalam di sini. Ya, sudah penuh penduduknya. Kok pergi saya di luar? Akhirnya disuruh keluar. Akhirnya mereka bermalam di pinggir kampung. Tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan, ternyata kepala desanya sakit. Sakit kepala desanya, disengat kalajengking. Dicari tabib, dicari ahli obat, tidak ada yang bisa sembuhkan. Ya, ke sana kemari. Terus ada yang bilang, coba datang itu anu, itu yang kemarin datang bertamu sama kita, siapa tahu masih ada di pinggir kampung. Coba datang kok, tanya sama dia, ya, apakah ada di antara mereka yang bisa mengobati? Datang nih, didatangi. Setelah didatangi, ditanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Ya, mengobati kepala desa. Kepala desa lagi kena penyakit, disengat kalajengking, tidak ada yang bisa obati. Tidak ada yang bisa obati. Apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati? Ya. Nah, terus ada seorang sahabat mengatakan, ya, saya bisa. Syaratnya, kalau sembuh kepala desamu, kasih kak kambing jumlahnya 30. Wah, kambing pak 30 ini. Masya Allah ya. Kalau harganya kambing sekitar 600 ribu, kalau 30 berarti berapa? Berapa? 18 juta. Weh, kalau hitung-hitungan juara satu memang orang Rappang. 18 juta. Di sini banyak pedagang, toh. Jadi kalau hitung-hitungan juara satu memang. Mungkin kalau ikut lomba olimpiade bisa menang ini ya. Jadi 18 juta kira-kira kalau 600 ribu harganya satu kambing. 30 kambing dia minta. Terus utusannya tadi, boleh. Kalau begitu ayo ikut kami. Akhirnya dibawa ke sana. Setelah dibawa ke sana, kemudian orang tersebut dibacakan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah. Ternyata sembuh. Dibacakan surah Al-Fatihah sembuh. Sekarang saya tanya, itu tadi orang, kepala desa, apa sakitnya? Kemasukan jin? Bukan. Disengat kala jengking. Disengat kala jengking. Ternyata diobati dengan surah Al-Fatihah. Diobati dengan surah Al-Fatihah. Ya, maka kemudian setelah diobati sembuh dia. Jadi bukan penyakit apa rohani, dia penyakit jasad, tapi bisa sembuh dengan surah Al-Fatihah. Nah, setelah itu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, menceritakan itu di Madinah. Fadzakarnahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi bersabda, "Wa ma kana yadrihi annaha ruqyatan." Dari mana dia tahu bahwa surah Al-Fatihah bisa mengobati? Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar, yang dia lakukan sudah benar. Surah Al-Fatihah bisa mengobati. Kemudian Nabi mengatakan, "Iksamu wadribu li bisahmin." Itu kambing yang kau dapat, bagi-bagi juga sama saya, kata Nabi. Jadi Nabi juga minta dibagi-bagi. Akhirnya dikasihkan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini menceritakan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bisa mengobati penyakit. Jadi kalau misalnya sakit perut tak? Mau ke dokter jauh, mau beli obat sudah tutup semua. Coba-coba mikir bacakan surah Al-Fatihah. Ya, kalau tidak sembuh baca lagi. Kalau tidak sembuh baca lagi. Kalau sudah selalu dibaca tidak sembuh, pergi mikir ke dokter cepat-cepat. Semua sudah berapa kali dibaca tidak sembuh-sembuh sudah pergi ke dokter. Ya, jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, itu yang kedua. Jadi keutamaan pertama tadi apa? Surah Al-Fatihah. Apa pertama tadi? Ayo, masih ingat? Hah? Ya, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Fatihah bisa mengobati penyakit. Masya Allah. Ya, kadang ada orang juga baca surah Al-Fatihah malah dia yang sakit. Harusnya dia mengobati penyakit. Tapi ada orang dengar baca surah Al-Fatihah dia yang sakit. Oh, berarti ini orang ada jinnya ini. Mau diruqyah, mau dibacakan Al-Fatihah supaya dia kalau baca surah Al-Fatihah atau dibacakan surah Al-Fatihah tidak sakit lagi. Ya, yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya hidaj salasan ghairu tamam." Ya, siapa yang salat kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya, maka salatnya cacat. Diucapkan Nabi 3 kali, dia salatnya cacat dan tidak sempurna. Ini menunjukkan bahwa surah Al-Fatihah adalah surah yang menentukan sah tidaknya salat kita. Jadi kalau misalnya ada orang salat Allahu Akbar, dia lupa baca surah Al-Fatihah, langsung dia baca kul huwallahu ahad sampai selesai. Maka salatnya di rakaat itu batal. Selain dia sujud sahwi, dia juga harus menambah satu rakaat. Karena di rakaat itu dia batal. Kalau dia sholat sendiri atau dia jadi imam. Adapun kalau jadi makmum, maka ada dua pendapat para ulama. Apakah makmum juga wajib membaca surah Al-Fatihah kalau imamnya sudah baca? Ini ada dua pendapat. Bahkan ada tiga. Pendapat yang pertama mengatakan sholatnya makmum harus baca Al-Fatihah sebagaimana imam. Kapan dibaca? Bisa imam selesai Al-Fatihah baru dia baca. Bisa juga setiap imam mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dia Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim, dia Ar-Rahmanirrahim. Dan seterusnya sampai selesai. Pendapat pertama itu. Jadi wajib baca surah Al-Fatihah. Dia harus baca. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Membaca berarti menggerakkan, bukan mendengar, menggerakkan. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau imamnya ada imam, maka cukup bacaan imam saja. Tidak perlu lagi dia baca. Ya, tidak perlu lagi dia baca. Ini pendapat kedua. Jadi dia cukup imamnya saja bacaannya. Pendapat yang ketiga, kalau dia sholatnya jahriyah, sholatnya dikeraskan suaranya, maka cukup dia dengar. Tapi kalau sholatnya sirriyah, tidak dikeraskan, tidak ada suara Al-Fatihahnya, seperti sholat duhur, sholat apa lagi? Asar, maka dia baca Al-Fatihah, imam dia baca Al-Fatihah. Dan ini pendapat Imam Malik. Dan ini pendapat Imam Malik. Ya, kalau saya sendiri lebih cenderung pendapat pertama, bahwa makmum sama imam sama-sama baca Al-Fatihah. Kalau kita beda, tidak ada masalah insyaAllah. Ya, tidak ada masalah. Jadi seperti itu, ini menunjukkan pentingnya surah Al-Fatihah. Pentingnya surah Al-Fatihah. Jadi kita bagaimana biasa? Kalau imam baca, kita diam atau kita baca juga? Baca. Diam, nah, berarti beda sama saya. Tidak apa-apa ya, insyaAllah. Jangan saya dihadang di luar karena beda pendapat. Insyaallah enggak ada masalah ya. Baik. Jadi bisa kita diam, maksudnya kita dengarkan saja imam, dan ini pendapat Imam Malik. Bisa juga kita seperti yang saya katakan tadi ikut. Dia baca, kita ikut. Dia baca, kita ikut. Baik, jelas ya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini yang penting yang keempat ini. Hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Saya tanya, Ki. Ini hadis. Tapi di sini ada firman Allah. Berarti disebut dengan hadis? Hadis? Hadis banget. Keempat, hadis qudsi. Barakallahu fiik. Saya tidak ragu kalau orang rafaq kalau masalah agama, dia ambak semua, dia tahu semua ya, insyaallah. Ya, hadis qudsi. Jadi di sini Allah yang berfirman. Apa firman-Nya Allah? Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain." Saya bagi salat antara aku dengan hamba-Ku menjadi dua bagian. Padahal yang mau dibagi ini surah Al-Fatihah. Tapi Allah sebut dengan salat. Saya bagi salat menjadi dua. Saya sebagian untuk hamba-Ku sebagian. Ya. Apa itu? Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, kalau hamba-Ku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca. Maka Allah menjawab, qala Allah, Allah berfirman, hamidani abdi, hamba-Ku telah memuji aku. Nah, ada dialog. Enak tak itu kalau alhamdulillahi rabbil alamin, tahu ki apa artinya, kemudian kita paham, saya lagi dialog sama Allah ini. Enak tak itu perasaan tak kalau sholat. Tapi kalau kita tidak tahu apa kita baca, kita bergerak saja, ya, kita tidak tahu Allah sedang menjawab, kita tidak tahu apa yang kita sampaikan kepada Allah, mana doa kita mau dikabulkan kalau kita tidak paham apa kita minta. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian, anggaplah tidak ada kita tahu bacaan sholat, tidak ada kita tahu artinya. Minimal surah Al-Fatihah kita tahu artinya. Minimal, kalau misalnya tidak ada kita tahu, susah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Bugis, bolehlah. Kalau bahasa Arab saya tidak tahu, susah bahasa Arab. Ya, tidak apa-apa. Tapi minimal surah Al-Fatihah kita tahu artinya. Minimal. Bisa, Ki? InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi misalnya besok, hari ini ada yang belum hafal, sebentar di rumah lihat-lihat nih artinya surah Al-Fatihah. Bisa insyaAllah di? Iya. Yeah. Jadi seperti itu. Jadi kalau hambanya Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hamba-Ku memuji aku. Senang Allah. Ridha Allah. Cinta Allah. Karena kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Bagaimana ulama tidak menangis kalau dia sholat? Dia paham artinya, dia tahu kondisinya. Ini saya dialog sama Allah ini. Coba kalau dipanggil ke Pak Presiden, dipanggil ke Presiden misalnya, kemudian ditanya-tanya ke Presiden, disuruh ki datang ke rumahnya, ditanya-tanya ki, baru kita dari kampung kasihan ke Makassar, saya mungkin kita tidak pernah, tiba-tiba kita ke Jakarta naik Lion JT610. Jatuh nih, iya sudah, tidak ada itu. Seperti itu misalnya. Ya, kira-kira senang ke perasaan tak? Iya, presiden yang aja bicara kini, wah luar biasa. Atau misalnya ada ulama, kita kagum sama ulama itu. Misalnya Imam Sudais, Masya Allah. Di Mekah, dipanggil ke sama Imam Sudais. Dipanggil ke rumahnya, diajak ke bicara. Dia bahasa Arab, kita bahasa Bugis. Tidak nyambung. Tapi anggaplah seperti itu, dipanggil ke. Kira-kira senang perasaan tak? Senang. Ini bukan Imam Sudais yang ajak kita bicara. Allah yang ajak kita bicara. Ih, senang tak itu? Bukan malaikat. Dia ajak kita bicara sama malaikat sudah senang sekali, Miki. Ini yang ajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tidak senang, saya tidak tahu apa perasaannya itu. Harus kita senang, dia ajak bicara sama Allah. Nah, kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim. Oh ya, saya belum artikan tadi nih. Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Segala puji hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita selalu mau dipuji. Biarlah Allah yang dipuji. Kadang kita kalau tidak dipuji, kita ya puji alih. Puji diri sendiri. Ya, jangan. Biarlah kita tidak dipuji. Yang penting Allah kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah. Lihat sesuatu yang luar biasa dapat kita nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lihat anak tak gagah. Alhamdulillah anakku gagah. Jangan langsung bilang anak tak gagah. Itu bisa jadi ain nanti, penyakit ain. Ada cucunya gagah, Masya Allah, kita apa namanya, kita doakan alhamdulillah cucu saya gagah. Begitu dikembalikan dulu pujian kepada Allah, baru dipuji itu kita punya cucu. Alhamdulillah cucuku gagah. Begitu dikembalikan kepada Allah, karena pujian semua milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah memberikan kasih sayang kepada semua orang, semua makhluk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua dikasih makan. Biar orang tidak sholat, tetap dikasih makan sama Allah. Tetap dikasih rezeki. Orang durhaka sama Allah, tetap dikasih rezeki. Tapi Allah Ar-Rahim. Allah memberikan kasih sayang khusus kepada orang beriman. Itulah Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman, menyayangi semua orang, semua dikasih makan. Makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar, semua dikasih makan. Jin saja dikasih makan, apalagi kita. Semua dikasih makan. Semua manusia dikasih makan. Karena Allah Ar-Rahman. Dan rezekinya Allah sampai kepada siapapun. Tapi ingat, Allah punya nama Ar-Rahim. Jadi apa itu bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim artinya Allah punya kasih sayang khusus. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Dan Allah sayang khusus kepada orang beriman. Apa yang dikasihkan kepada kita orang beriman tidak diberikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Apa itu? Hidayah. Hidayah. Masya Allah, hidayah. Hidayah itu nikmat besar diberikan kepada orang beriman. Merasa nikmat, cinta di masjid. Wah, sekarang saya tanya, senang ke di masjid duduk? Betul? Pak, banyak yang duduk di masjid, Pak, biasa? Banyak, alhamdulillah. Saya tanya dulu, siapa tahu tidak ada yang duduk. Ya, alhamdulillah. Kalau sholat berapa shof, Pak? 5 shof. Maghrib? 3-4, sudah banyak lah. Lebih 100 lah, insya Allah. Belum lagi perempuannya, ya. Luar biasa. Ini dipertahankan baik-baik, dipertahankan baik-baik. Walau anna alal qura aman wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami turunkan berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Pertahankan. Makanya semoga kemakmuran tak ini di Rappang, karena semua orang-orang Rappang senang datang ke masjid. Cinta untuk di masjid. Ketika ada adzan berkumandang, dia percepat-cepat pergi ke masjid. Dia selesaikan tugasnya. Ya, setelah itu besoknya mungkin sudah sholat subuh, dia pergi lagi ke sawah. Nanti pas duhur, dia simpan dulu pekerjaannya, dia pergi lagi sholat duhur. Setelah itu dia kembali lagi. Kalau begini semua orang Rappang, saya yakin tidak lama lagi Rappang akan betul-betul diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saja sudah luar biasa, sudah jadi lumbung beras. Untuk Indonesia atau Sulawesi Selatan, Pak? Sulawesi Selatan, ya. Nah, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti jadi lumbung beras untuk Indonesia. Insya Allah. Dengan syarat apa tadi? Beriman ki, bertakwa kepada Allah. Rajin ki, belajar agama. Jangan lihat umur. Umurku sudah tua. Tidak mau belajar agama. Anak-anak saya belajar agama, salah. Kita punya sahabat-sahabat Nabi dulu, umurnya sudah tua-tua, tapi mereka luar biasa belajar agama. Kenikmatan ini yang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ya, nikmat luar biasa. Nah, kemudian ketika dia mengatakan Ar-Rahman Rahim, apa yang Allah firmankan? Allah berfirman, Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Dijawab lagi sama Allah. Ya, Masya Allah. Senangnya itu perasaan tak itu. Kita bicara tidak bicara sendiri, Pak, Ibu sekalian. Kita bicara dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin yang menguasai hari kemudian. Allah berfirman, ya, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Subhanallah. Dijawab lagi sama Allah. Masya Allah. Baiknya Allah. Tiap hari kita durhaka sama Allah. Kita sholat, tapi kita juga berbuat dosa. Masuk masjid sandalnya jelek, pulang sandalnya bagus. Dia bilang, buang yang jelek, ambil yang bagus. Ya kan? La haula wala quwata illa billah. Sholat, tapi sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sholat tapi di luar, Masya Allah, masih membuat, melakukan kejahatan, melakukan maksiat, melakukan perkara-perkara yang Allah tidak cintai. Ya kan? Tapi Masya Allah, ketika kita sholat, ucapan tak, bacaan tak surah Al-Fatihah, dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, dijawab sama Allah. Baiknya itu Allah sama kita. Ya. Seandainya Allah mau mengadab kita, menghukum kita gara-gara dosa, kita sudah layak memang untuk diadab. Seandainya gara-gara dosa, karena tiap hari kita melakukan dosa. Tapi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Terus apa yang membuat kita tidak mau sholat ke masjid? Apa yang membuat kita tidak senang dengan majelis-majelis taklim? Apa yang membuat kita tidak suka dengan ilmu agama? Coba. Baiknya itu Allah sama kita. Ya. Tapi tidak tahu nanti di akhirat, Pak, ya. Ini baru di dunia, ya. Di akhirat tidak tahu nanti. Di akhirat ada orang yang disiksa oleh Allah, diminta pertanggungjawaban dan seterusnya. Kalau kita bisa bertanggung jawab, kita akan dapat nikmat insyaallah. Ya, nikmat di alam kubur kita dapat nikmat. Ini materinya besok di mana namanya? Di pengkajiannya, ya. Insyaallah besok ba'da subuh tentang azab dan nikmat kubur. Ya, makanya saya enggak bahas di sini, saya singgung saja ini. Ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Masyaallah. Allah jawab. Senang hati kita. Senang hati kita. Sebaik-baiknya orang, ya, yang kita kenal. Tidak mungkin setiap orang bicara dia jawab. Pasti ketika ini bicara, dia tidak bicara lagi sama sini. Enggak mungkin. Iya, dia satu-satu enggak mungkin. Pasti satu saja diajak bicara. Yang lainnya dibiarkan. Kadang orang ngomong sendiri, dia sedang sibuk ngomong sama ini, akhirnya ini tidak diperhatikan. Tapi Allah luar biasa. Subhanallah. Dijawab semua ucapan kita, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sampai ke ayat selanjutnya. Wa qala marratan fawada ilayya abdi. Ya. Kemudian di kesempatan yang lain disebutkan bahwa hambaku telah memuliakan aku, mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Ini saya cuma baca terjemahannya, belum tafsirnya. Tafsirnya nanti insyaallah, kalau enggak sempat hari ini, nanti pertemuan berikutnya. Kalau masih dipanggil sama Pak Ketua. Kalau tidak dipanggil, ya. Terlaluan. Insyaallah. Insyaallah kata aja Bapak. Alhamdulillah. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Nah itu. Apakah Allah masih menjawab dengan tadi? Beda lagi. Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi. Inilah perjanjianku antara aku dengan hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia minta. Masya Allah, Allah kasih apa yang kita minta. Banyak tak? Banyaknya dosanya kita sama Allah. Siapa yang merasa sedikit dosanya sama Allah? Tidak ada kan? Banyak dosa kita. Tapi Allah baik. Setiap kita melakukan dosa, dibalas dengan satu. Baru niat dosa, belum ditulis dosa. Tapi coba kebaikan. Setiap melakukan satu kebaikan, dibalas 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi heran, saya juga heran ini. Sampai sekarang saya tidak habis pikir. Kenapa bisa timbangan kejelekan tak lebih berat daripada timbangan kebaikan? Iya, sudah masuk isya berarti ya. Berapa menit lagi Pak? 5 menit ya Pak ya. Iya. Iya. Iqomah. Ini adzan dulu atau lanjut? Adzan dulu. Adzan dulu ya supaya orang tahu ya. Ya kita berhenti dulu, kita adzan dulu. Nanti setelah adzan baru kita lanjut sedikit. Setelah itu langsung komat Pak. Iya Pak. Ya. Ada yang ngatur ya. Insyaallah. Silakan. Adzan saya dulu. Thank you. itu kalau pas ikamah itu sedang selesai sekitar 7 menit gitu. Oh iya, insyaallah. Ya, alhamdulillah kita sudah azan ya. Insyaallah pas komat saya selesai. Yang mau sholat silakan sholat sunnah, yang mau lanjut silakan lanjut. Jadi kita lanjutkan lagi. Tadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah aku beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah aku meminta pertolongan. Ini artinya ya. Nanti insyaallah tafsirnya lebih bagus lagi, lebih dalam lagi penjelasan para ulama insyaallah. Nah, kita cuma mau lihat bagaimana jawaban Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza baini wa baina 'abdi." Inilah perjanjianku dengan hambaku. Inilah perjanjianku dengan hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perjanjian tak sama Allah. Ada janji tak sama Allah. Ada juga janjinya Allah sama kita. Ya, subhanallah. Kita berjanji, ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa li'abdi masalah. Maka hambaku apapun dia minta saya kasih. Itu rugi kalau orang tidak sholat. Kalau orang sholat dijanjikan sama Allah, apapun kau minta wahai hambaku saya kasih kamu. Itu orang sholat. Setiap dia membaca Al-Fatihah selalu ada seperti itu. Setiap dia membaca Al-Fatihah selalu ada seperti itu. Apapun kamu minta, apapun dia minta saya kasih. Masya Allah. Apalagi kita tinggal minta sama Allah. Ya, makanya jangan kiminta-minta sama batu-batu, jangan kiminta-minta sama gunung-gunung, jangan kiminta sama laut, minta ke sama Allah. Dan Allah sudah berjanji, apapun yang diminta oleh hambaku saya kasih. Masya Allah. Fa idza qala, kemudian ketika hambaku mengatakan ihdinas siratal mustaqimah, baru kita minta di sini, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Minta kita di sini. Sadar jika kalau kita minta itu sama Allah, atau kita tidak sadar, tahu-tahu sudah selesai. Ya, kadang masya Allah makmum imam sudah selesai dia masih sujud karena tertidur ki. Apalagi kalau sudah sholat malam, masya Allah itu sering saya dapat kalau sholat malam imamnya selesai, makmumnya selesai, dia masih sujud karena tertidur. Ya, karena apa? Dia sholat nggak sadar dia. Jadi sadar ji kalau kita bilang seperti itu sama Allah. Kita minta sama Allah. Apa kita minta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Itu kita minta. Untuk apa sih jalan yang lurus? Nanti akan kita jelaskan di tafsirnya. Kenapa mintanya jalan yang lurus? Nanti kita akan jelaskan di tafsirnya. Yang jelas kita minta seperti itu kepada Allah. Kemudian kita perjelas lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Jadi orang yang diberi nikmat Bapak Ibu sekalian adalah orang yang ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau jalan tak lurus, tidak bengkok-bengkok, berarti kita dikasih nikmat. Itu nih yang kita minta-minta. Enggak ada di sini, ya Allah beri aku kekayaan. Enggak ada. Kita minta jalan yang lurus. Artinya apapun kita dapat, kita tetap di atas jalan yang lurus itu. Kita jadi orang kaya, jadi orang kaya yang lurus. Kita jadi pejabat, pejabat yang lurus. Ya, di jalan yang lurus. Kita jadi petani, petani yang berjalannya di atas jalan yang lurus. Nah, nanti insya Allah lebih jelas lagi ketika kita sudah tafsirkan. Ya, nah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Nanti insyaallah akan dijelaskan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Nah, jadi ada orang yang dimurkai oleh Allah, dia juga punya jalan. Orang seorang muslim jalannya di jalan yang lurus, bukan jalannya orang-orang dimurkai oleh Allah. Siapa yang Allah murkai? Oh, banyak. Tapi untuk jelasnya nanti insyaallah. Ya kan? Dan juga waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi di sini ada tiga jalan, jalan yang lurus, jalan orang yang dimurkai, jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang mereka. Ya, kita akan jelaskan satu-satu. Alhamdulillah artinya apa? Malik Yawmiddin artinya apa? Ar-Rahman akan kita jelaskan satu-satu. Pokoknya Al-Fatihah itu indah sekali, lebih indah dari cerita-cerita ya novel, lebih indah daripada drama-drama televisi yang biasa dilihat oleh ibu-ibu. ya, lebih indah daripada kisah-kisah yang paling indah yang kita pernah kita dengar. Al-Fatihah indah sekali, luar biasa. Indah sekali, ya. Nah, jamaah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, di sini kita akan sebutkan satu lagi ya tentang apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, yang terkandung ada tiga di sini untuk menutup. Pertama tentang pujian, sanjungan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya surah Al-Fatihah. Yang kedua, al-ahdu bainal abdi wa rabbih subhanahu wa taala. Perjanjian antara hamba dengan Allah. Yang ketiga, ad-du'a, doa. Memuji Allah, kemudian perjanjian antara kita dengan Allah, dan yang terakhir adalah doa. Itulah surah Al-Fatihah. Wajar surah Al-Fatihah dijadikan sebagai surah yang harus kita baca, harus kita baca setiap rakaat dari sholat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus, bapak-bapak yang ada di, maaf bapak saya belakangi, yang orang-orang tua saya, para pengurus masjid, ya. Dan juga kepada bapak ibu yang mau duduk sama-sama dengan saya di masjid ini, dengan sabar, sama-sama kita berbagi. Bukan berarti saya lebih pintar, tapi kita saling ingat mengingatkan. Ya, boleh jadi ada sesuatu yang bapak tahu, saya tidak tahu. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingat-mengingatkan. Inilah kehebatan Islam, saling ingat-mengingatkan. Supaya tidak ada saudara yang terjatuh dalam kesalahan, insyaAllah. Ya, terima kasih bapak-bapak, orang-orang tua saya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, membimbing kita dan menunjuki kita jalan yang lurus insyaallah. Dan kita berharap pengajian kita yang kecil ini bisa memberikan andil terhadap kota atau Rappang dan kota Sidrap secara umum dan lebih umum lagi di Indonesia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.